Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayo ikhwah a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fi din, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita ngaji, nuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Makanya kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk mengamalkannya. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kita bandingkan nikmat ini merupakan nikmat yang besar kalau kita bandingkan dengan yang lain. Kita bisa tahu misalnya nikmat sehat ketika kita bandingkan dengan sakit, itu terasa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita enggak punya sesuatu kemudian diberikan Allah rezeki, kita bandingkan nikmat itu besar dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Makanya seorang mukminah dia harus wajib untuk terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar nikmat hidayah. Ketika kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kita belajar Al-Qur'an was sunnah al-fahmi salaf, ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, atau mereka mengikuti aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, golongan-golongan yang sesat, seperti yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW yang sahih. Kita bersyukur di atas nikmat hidayah ini. Ada orang-orang yang tetap di atas kesesatannya sampai wafat dalam keadaan sesat, mengikuti pemahaman yang sesat. Makanya kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita pegang teguh, kita yakini, kita pahami, kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang benar. Karena jelas dalilnya dari Quran dan sunnah. Yang kita pelajari wahyu, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita pegang erat-erat ini. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang erat-erat dengan Quran wa sunnah. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita berusaha untuk mendakwakan kepada keluarga kita. Makanya ini harus terus kita belajar, gak boleh berhenti membaca, gak boleh berhenti baca Al-Quran dan Sunnah, terus gak boleh berhenti kita, dan terus mohon kepada Allah hidayah agar kita tetapkan di atas hidayah, karena yang sesat sudah banyak, yang menyimpang sudah banyak. Ini penting untuk kita pahami yang berkaitan dengan masalah ini. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang sesat atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang berbicara yang telah menyimpang dari Quran Sunnah, maka kita berlindung kepada Allah, jangan kita ini seperti mereka. Mereka sudah sesat. Kita bersyukur diberikan hidayah. Tinggal kita berusaha bagaimana bertambah hidayah di atas Islam dan Sunnah ini. Jangan keluar dari hidayah. Semangat kita dalam kita belajar, semangat dalam kita nuntut ilmu, semangat dalam kita membaca Quran, semangat dalam kita mempelajari hadis Nabi SAW, semangat dalam mempelajari sunnah, semangat sholat berjamaah, semangat semangat dalam melakukan semua kebaikan, dan itu merupakan pintu-pintu hidayah. Ketika kita malas, gak mau, nah itu mulai itu sedikit demi sedikit kita menyimpang dari jalan yang benar. Kalau sudah tahu ini wajib, jalankan. Kalau sudah tahu ini haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu bahwa ini tauhid, kita laksanakan. Kalau tahu itu syirik, tinggalkan. Kalau sudah tahu ini sunnah, jalankan. Kalau sudah tahu itu bid'ah, tinggalkan. Begitu Islam. Sehingga apa? Allah akan tambah hidayah. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah dan kami akan berikan mereka ketakwaannya, ditambah hidayah oleh Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Maryam, Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad. Orang-orang yang beriman ditambah hidayah oleh Allah. Makanya kita harus berjalan di atas hidayah ini, di atas Quran wa sunnah. Arti kita berjalan di bawah naungan Quran wa sunnah lafahmi salam, terus berjalan dan terus memohon hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, dan minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah, di atas agama yang hak ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ke atas agama. Ini penting ikhwan fil din dalam kita beragama ini. Karena bukan mustahil orang yang tadinya sudah dapat hidayah kemudian dia sesat. Karena pengaruh banyak. Ya pengaruh buku yang dia baca, pengaruh media sosial, pengaruh yang lain banyak sekali, pengaruh teman-teman yang jelek, pengaruh setan dan segala macam. Bukan mustahil orang yang terdapat hidayah kemudian dia sesat. Hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya hidayah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah masih ada orang yang membimbing kita di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah dan terus berjalan di atas hidayah. Dan kalau sudah tahu ini benar, jalankan. Jangan kita malas untuk menjalankannya. Jangan kita menyimpang, sudah tahu tapi kita enggak mau laksanakan. Lama-kelamaan akan sesat. Ketika orang sudah tahu ini kebenaran, enggak mau menerima kebenaran. Disampaikan dalil Quran Sunnah, enggak mau terima dalil. Dia tolak dalil itu. Sesat dia. Ketika dia sudah mulai menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah menyimpang dari kebenaran, Allah simpangkan hatinya, Allah biarkan dia sesat. Jadi hati-hati, ini masalah hidayah, masalah mahal. Kita harus berjalan di atas hidayah, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salam. Dan ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita ditakdirkan Allah, enggak punya apa-apa, miskin bapa, tapi kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salam, berjalan di atas hidayah, ini kenikmatan yang luar biasa dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Ini wajib kita pegang seumur hidup kita. Karena ini mahal. Mal, banyak orang-orang yang dia menyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Tidak berjalan di atas hidayah ini. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-24 tentang wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas poin yang ke-24 yaitu wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah membahas dari mulai halaman 253. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang poin yang kedua, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu wajibnya mentaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib mentaati, untuk melihat di halaman 260. Kita sekarang bahas yang ketiga, wajibnya mentaati dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat, kesaksian bahwa beliau adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ar rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Di sini Allah menyebutkan barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia taat kepada Allah. Berarti wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini mutlak ketaatannya. Wajib untuk mentaati beliau SAW. Sebab dengan taat kepada Rasulullah, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan taat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur. Kalau yang tadi, man yuti'ur rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah, itu dalam surah An-Nisa ayat 80. Kemudian dalam surah An-Nur di ayat 56, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasulullah agar kamu diberikan rahmat. Berarti dengan taat kepada Rasulullah maka Allah akan memberikan rahmat, dan juga taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Allah akan memberikan hidayah. Allah juga sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, dan seandainya kalian mentaatinya, maksud mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan petunjuk. Jadi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan rahmat. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan hidayah. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai orang yang mentaatinya. Dan Allah SWT mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Gandala orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, an amri, yaitu perintah Rasulnya SAW, akan ditimpa cobaan, yaitu fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Artinya hendaknya mereka itu takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran ketika orang itu tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditimpa kekufuran, ditimpa nifak, kemunafikan, dan juga bid'ah. atau siksa yang pedih di dunia, baik itu berupa pembunuhan, hukuman had, pemenjaraan, atau siksa lainnya yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada Nabi SAW sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai satu kesesatan. Jadi taat kepada Rasulullah SAW ini mutlak. Ketika orang itu tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan Allah memerintahkan seperti yang sudah kita baca ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, kita melihat di halaman 258, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, maka kamu ambil. Ambil, laksanakan. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kita kembali kepada ayat ini. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam surah An-Nur ayat 63 ini disebutkan orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah akan ditimpa fitnah berupa kekufuran, kenifakan, dan juga bid'ah atau siksa yang pedih di dunia, atau juga pembunuhan, atau diberikan hukuman oleh ulil amri, atau dipenjara, atau yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan fitnah ketika orang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, atau ditimpa azab yang pedih, itu nanti di akhirat bagi orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah akan ditimpa azab yang pedih. Karena ketika Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mentaati Rasulullah SAW dan mengambil apa yang beliau bawa dan menjauhkan apa yang beliau larang, di akhirnya Allah sebutkan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang tadi kita baca ayatnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, bertakwalah kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Berarti orang yang menyalahi Rasulullah SAW akan ditimpa azab, akan ditimpa siksa ketika dia tidak mentaati Rasulullah. Maka mentaati Rasulullah ini mutlak. Wajib kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika orang tidak mentaati Rasulullah akan ditimpa fitnah, kemunafikan, hukuman yang berat, dan yang lain banyak sekali ancamannya bagi orang-orang yang tidak mentaati Rasulullah SAW. Apa aja? Rasulullah menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mentaati kedua orang tua. Kita wajib untuk mentaati. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Wajib sholat berjamaah. Ketika dia tidak sholat berjamaah, akan terkena fitnah. Memang wajib. Ini dalil, banyak hadisnya. Wajib. Dan yang lainnya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpegang kepada sunnah beliau, kita wajib untuk berpegang sunnah beliau. Ketika melanggar, akan ditimpa fitnah. Dan ini untuk semuanya. Makanya kita wajib hati-hati. Jangan kita melihat atau pertimbangan orang atau manusia yang kita ikut dalil dari Quran Sunnah. Ini sering saya ulang-ulang berkali-kali. Bukitahu yang kita ikut dalil, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, ikuti dalil itu. Jangan lihat kepada perkataan manusia. Jangan lihat perkataan orang. Jangan lihat kepada orang banyak. Contoh kita, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Jadi Allah mengabarkan, kita lanjutkan. Allah mengabarkan bahwa di Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ayat halaman 262. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Rasul, pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi teladan kita contoh kita, ikutan kita Rasulullah SAW. Bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya ulama, tapi Rasulullah SAW. Teladan kita, contoh kita Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah, mengharapkan hari akhir, dan juga dia banyak mengingat Allah SWT. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itulah Allah Tabaraka Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi dalam menanti pertolongan dari Rabb-nya ketika perang Ahzab. Karena ayat ini terdapat dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan meneladaninya sebanyak 40 kali. Artinya diulang-ulang tentang wajibnya taat kepada Rasulullah. Karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi SAW bawa dan mengikutinya daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Jika seseorang tidak mendapatkan makan minum, ia hanya berakibat mati di dunia. Sementara jika seorang tidak mentaati dan mengikuti Rasulullah SAW, akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan yang abadi. Untuk lihat lagi pembahasan kita tentang iman kepada para rasul, antum mungkin lihat, antum sudah catat dan saya sudah bacakan ketika kita membahas poin yang ke-22. Antum lihat, antum. Ketika kita membahas poin yang ke-22 tentang iman kepada rasul-rasul Allah, saya bawakan tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam bir risalah. Antum lihat, antum, saya bawakan tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bir risalah. Kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Yang saya bawakan dan saya bacakan dari majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di juz yang ke-19. Bahwa kebutuhan manusia kepada risalah lebih daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Dan semua kebutuhan yang lainnya. Karena orang butuh kepada hidayah. Orang butuh kepada dijelaskannya bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana mentaati Allah. Bagaimana mentaati Rasulullah SAW. Orang butuh. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Ini harus dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya setiap umat masih ada Rasul. Karena hidayah dibutuhkan oleh manusia lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Ketika orang tidak makan dan tidak minum, dia mati. Tapi ketika orang tidak tahu hidayah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, bagaimana dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak tahu, maka dia akan sengsara seumur hidupnya. Sesat di dunia, belum lagi nanti diazab oleh Allah di kubur dan nanti di akhirat. Dia butuh hidayah. Hidayah bagaimana mengetahuinya? Ya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini butuh kepada diutusnya para rasul agar memberikan penjelasan, bimbingan agar manusia tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, Al-Quran menjelaskan dan Rasul menjelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, wassifat dan juga semuanya dalam kehidupan ini. Bagaimana kita beragama, bagaimana kita meniti jalan hidup ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ketika orang dia tidak mentaati Rasulullah SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan yang abadi. Maka Maka Nabi SAW memerintahkan agar kita mengikuti beliau dalam melakukan berbagai macam ibadah, dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Arti kita untuk salat sudah ada contoh dari Nabi SAW. Bagaimana cara salat Nabi dari mulai takbir sampai salam? Nabi sudah contohkan, dan sahabat melihat bagaimana cara salat Nabi dari mulai takbir sampai salam. Jelas itu. Makanya ditulis oleh para ulama tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah menulis tentang sifat salat Nabi. Begitu juga beliau tulis juga dalil-dalilnya dengan lengkap dalam aslu sifat salat Nabi, pokok sifat salat Nabi 3 jilid. Jadi tentang cara salat sudah jelas. Sebagaimana juga beliau SAW mencontohkan cara wudu juga jelas. Tapi kalau kita lihat manusia ini tidak mengikuti contoh Nabi. Sebagian dalam wudunya, contoh wudunya aja, itu masih banyak yang salah. Sampai dia sudah tua enggak tahu cara wudu. Bukan hanya orang awam, termasuk ustadznya, kiainya enggak tahu wudunya. Wudu ngusap kepala masih begini. Mana ada dalilnya? Antum lihat, perhatikan. Apakah dia ustadz, dia kiai, dia ulama? Coba antum lihat deh. Kalau antum ke pondok-pondok itu, antum lihat bagaimana cara wudunya si kiai itu. Masih kalau wudu kepala begini. Mana ada? Enggak ada dalilnya sama sekali. Yang ada ini dibasahkan dari depan kepala sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, diusap telinga satu kali. Itu yang ada dalilnya. Ini banyak yang salah dalam wudu aja. Bayangkan tuh, dari mulai dia kecil sampai dia tua seperti itu, bagaimana muridnya? Itu baru masalah wudu, belum sholat. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, dan yang lainnya. Dia harus tahu, belajar. Dan itu gak lama, sebentar untuk belajar tentang cara sholat Nabi SAW. Kita wajib meneladani Rasulullah, bukan melihat kepada ustadz atau kiai. Yang kita ikut Rasulullah dengan apa? Dengan baca hadis-hadisnya, lengkap sudah. Baik itu di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya sudah ada. Begitu juga berkaitan dengan masalah haji, Nabi bersabda SAW, "Litakhudhu anni manasikakum." Dan akan mengambil tata cara manasik haji kalian dariku. Artinya Nabi suruh, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disuruh untuk mengikuti tata cara manasik haji dari Rasulullah SAW. Nabi suruh contohkan. Maka Syekh Al-Albani juga menulis tentang hajjatun Nabi kama rawah Jabir. Haji Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir. Waktu Nabi haji, banyak yang ikut haji bersama Nabi SAW. Kurang lebih hampir 100 ribu orang dari seluruh penjuru dunia yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW datang untuk menunaikan ibadah haji. Yang paling lengkap meriwayatkannya Jabir. Syekh Albani menulis kitab, yaitu Hajjatun Nabi SAW kama rawah Jabir. Hajjatun Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari muda. Dan Rasulullah juga bersabda SAW, "Man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi barang siapa mengamalkan suatu amalan yang enggak ada dalam urusan agama kami, enggak ada contohnya, amalan itu tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dibawakan dalam Arba'in An-Nawawi oleh Imam Nawawi di hadis yang kelima. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Nabi bersabda SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang kami tidak contohkan, maka tertolak. Artinya semua amalan yang Nabi enggak contohkan, semua bid'ah, semua tertolak. Maka Nabi sudah ingatkan dari awal tentang tidak bolehnya orang berbuat bid'ah. Bid'ah itu asalnya kecil, tapi lama-kelamaan besar, yang kemudian orang tidak bisa keluar dari bid'ah itu. Sesat dia. Yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beliau mengatakan demikian. Dan terus beliau ulang-ulang. Di zaman Rasulullah tidak ada bid'ah. Tidak ada. Tapi Nabi ingatkan terus. Karena Nabi SAW mengetahui dari Allah bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga, dan mereka semuanya berbuat bid'ah. 72 golongan ini. Makanya Nabi ingatkan terus tentang bid'ah ini, wajibnya kita berhati-hati. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita wajib hati-hati. Tidak boleh menganggap ringan masalah bid'ah. Tidak boleh. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, man raqiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak dalil yang lain menunjukkan perintah mengikuti Nabi SAW dan larangan menyelisihinya. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Kita pembahasan sampai sini. Ada yang perlu saya jelaskan di sini. Ini Nabi menyebutkan tentang masalah sholat. Nabi menyebutkan tentang manasik haji. Kalau masalah sholat Nabi jelaskan, masalah manasik haji Nabi jelaskan, masalah puasa Nabi jelaskan, masalah yang nggak mungkin Nabi nggak jelaskan tentang masalah akidah. Tidak mungkin. Enggak mungkin Nabi enggak jelaskan tentang masalah tauhid, tidak mungkin. Makanya ini masalah yang penting nih, harus kita perhatikan. Kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang wajib kita taslim, kita taslim. Yang enggak dibicarakan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in, kita diam. Jangan bertanya. Saya ambil contoh. Nabi SAW tidak pernah ditanya oleh sahabat. Enggak pernah ada seorang sahabat bertanya ketika Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang Allah istiwa di atas arasy. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Ainallah? Di mana Allah?" Ini sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Allah itu di mana? Dijawab fis sama, di atas langit. Enggak pernah ada yang tanya tentang bagaimana Allah, bagaimana yang lainnya, enggak pernah ada. Mereka sudah seperti itu. Enggak ada yang bertanya bagaimana istiwa, tidak pernah ada. Kewajiban kita ketika Nabi sudah menyebutkan di mana Allah dan dijawab Allah di langit, kita wajib mengimani itu. Dan ini pertama, kita wajib untuk taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, karena Allah menjelaskan demikian dalam Al-Qur'an. Amintum man bisa, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Disebutkan bahwa Allah di atas langit. Allah juga menyebutkan Ar-Rahman 'ala arsistawa. Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib untuk menerima itu. Jangan bertanya lagi. Makanya di awal-awal kita kembali lagi kepada pembahasan di dalam kitab ini. Untuk melihat di dalam kitab ini berkaitan dengan taslim. Untuk melihat di halaman 45 dalam kitab ini. Bab ini penting. Ketika kita membahas bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Sudah ketemu bab yang kedua di halaman 47. Halaman 47. Nah, di halaman 48-nya, di poin yang kelima, di halaman 48, di poin yang kelima, disebutkan dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam mengambil dalil. Ini prinsip ini penting. Ketika orang mengatakan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus ada kaidahnya dalam dia beragama. kaidah dalam dia belajar, kaidah dalam dia menuntut ilmu. Ini kaidah ini yang disepakati oleh para ulama. Yang kelima dalam kaidah ini yaitu berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh menolaknya dengan kias analogi. Arti dengan perbandingan. Enggak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan perasaan. Enggak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah dengan kasyf, iluminasi, atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Tidak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan ucapan seorang syekh. Tidak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan pendapat imam-imam dan lainnya. Ini prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Ini harus diingat ini, bahwa kita wajib taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah Rasulnya secara mutlak, lahir dan batin. Tidak boleh menolak sesuatu dari Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh ditolak dengan kias, analogi, perbandingan, gak boleh. Gak boleh ditolak dengan perasaan. Gak boleh ditolak dengan kasyf. Ini istilah dari orang-orang torekot ini, kasyf. Penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Tidak boleh menolak Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh. Tidak boleh menolak perkataan, tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang imam. Kemudian untuk melihat lagi penjelasannya di halaman 57 dari buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Waljamaah. Penjelasan kaidah yang kelima dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah, yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau berkata, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menganugerahkan risalah, yaitu mengutus para rasul alaihi mustofa salam dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala ar-rasul al-balagh, dan kewajiban rasul menyampaikan risalah. Dan ini sudah disampaikan semuanya, Quran dan Sunnah sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sempurna agama ini. Maka Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3. Sudah sampaikan semuanya, enggak ada yang disembunyikan, sama sekali enggak ada. Kemudian wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita lah untuk tunduk dan taat. Ini perkataan ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tauhid di Sahih Bukhari. Nanti Anda bisa lihat dalam Fathul Bari di juz yang ke-13 di halaman 503. Jadi kewajiban, perhatikan, dilanjutkan halaman 58-nya. Kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna serta tunduk kepada perintah Rasulullah SAW, menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan perkataan yang batil atau hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu, dan tidak boleh dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia. Penyerahan diri, tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban seorang muslim. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Taat kepada Rasulullah SAW berarti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang mentaati Rasul, yaitu Muhammad SAW, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka belum dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di sini kewajiban untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim ketika terjadi masalah dalam kita beragama ini. Ketika ada masalah yang diperselisihkan, maka dijadikan Muhammad sebagai hakim. Kemudian setelah diputuskan, enggak boleh ada rasa haraj, rasa benci, rasa kesal, rasa berat. Enggak boleh. Yang ketiga, wajib taslim, tunduk sepat dan patuh. Kalau enggak demikian, enggak dikatakan beriman. Kalau tidak ada tiga ini, tidak dikatakan beriman. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi ketika ada dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Ketika orang membantah dalil itu, atau dia menolak dengan perasaan, atau dengan perkataan seorang ustadz atau syekh atau yang lain, pasti sesat dia. Pasti sesat. Lebih jelas lagi di ayat selanjutnya, di surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil laha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurakai Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Arti ketika dia menolak apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan, dia pilih yang lain menurut pikirannya atau perasaannya, menurut dia baik, berarti dia durhaka kepada Allah Rasulnya. Durhaka. Kalau dia durhaka, maka dia sesat. Dan kesesatan dari ahlul bidah, ya di sini diantaranya. Dalil sudah ada jelas, dia gak mau ikut dalil. Dia cari jalan yang lain. Seperti tadi, sudah jelas. Allah menyebutkan Ar-Rahman alal arsistawa. Allah istiwa das ars. Jelas nasnya. 7 ayat dalam Al-Quran. Allah juga menyebutkan bahwa Allah di atas langit, di atas ars. Bahkan semua kalimat di atas. Artinya semua kalimat ini dibawa ke atas. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu shalih yarfa'u. Semua kalimat itu dan amal soleh diangkat ke langit. Kalau diangkat ke langit berarti Allah di mana? Di atas. Ini dalil banyak. Ratusan dalil. Bahkan dikatakan Ibnu Qayyim 2000 dalil. Masih dikatakan, "Oh, maksudnya begini, istiwa itu begini maksudnya. Bukan di atas, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak." Lantas di mana? Bah, kalau kita katakan di atas, di aras berarti Allah butuh tempat. Yang mengatakan itu kan manusia. Sekarang kita wajib menetapkan Allah di atas, wajib ditetapkan. Ketika dia tidak menetapkan, berarti dia membantah, yang dibantah oleh dia apa ini? Dalil dari Quran Sunnah. Sesat atau tidak? Sesat, pasti sesat sudah. Ini jelas loh, nas ini. Bukan perkataan saya, dalil ini. Allah mengatakan Allah di atas aras, jelas dalilnya, masih bingung. Wajib imani, selesai sudah. Para sahabat mengimani. Dan gak ada yang tanya bagaimana Allah istiwa, tidak ada yang tanya. Makanya ketika di zaman Imam Malik ada yang bertanya, di zaman tabi'ut tabi'in, abad kedua, dari zaman Rasul gak ada yang tanya bagaimana istiwa. Atau orang-orang badui dari gunung, maksudnya istiwa bagaimana, gak ada yang tanya sama sekali pada Nabi SAW. Maka ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik diam, sampai keluar keringat. Belum pernah ada yang bertanya. Ketika ditanya Ar-Rahman as-Sam, kaifal istiwa, bagaimana istiwa? Dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, "Al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wal iman bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah." Istiwa itu sudah diketahui tentang maknanya dalam bahasa Arab. Para sudah tahu istiwa. Wal kaifiyah, tentang kaifiatnya enggak ada yang tahu kaifiatnya. Karena zat Allah enggak ada yang tahu tentang kaifiatnya, begitu juga tentang sifat Allah enggak ada yang tahu tentang kaifiatnya. Kita kemudian wal imanu bi wajib, mengimani wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang masalah bid'ah. Nanti sama semua. Seperti Allah, Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Waktu Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam. Wajib kita tetapkan. Kenapa? Rasulullah yang menetapkan demikian. Ini adab kepada Rasulullah. Wajib untuk taat kepada beliau. Rasulullah menyebutkan demikian. Sudah, berarti Allah turun ke langit dunia. Allah tetap di atas arasy, Allah juga turun ke langit dunia. Kita wajib menetapkan demikian. Kemudian jangan ditanya, bagaimana turunnya? Enggak boleh. Atau kita mengatakan, oh yang dimaksud turun, turun rahmatnya. Dari mana keterangan itu? Ini kan dari ra'yu semuanya. Bukan dari dalil. Makanya saya sebutkan di sini. Kita kembali kepada penjelasan di sini. Seorang hamba akan selamat dari siksa Allah apabila ia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh. Artinya dia ikhlas mentauhidkan Allah dan mengikuti contoh Rasulullah. Tidak boleh mengambil kepada selain beliau SAW sebagai penuh hukum. Dan tidak boleh redha kepada hukum selain hukum beliau. Apapun yang Allah Rasulnya putuskan tidak boleh tolak dengan pendapat seorang guru, pendapat imam, kias dan lainnya. Sesungguhnya seorang muslim tidak akan selamat di dunia dan di akhirat sebelum ia berserah diri dengan mutlak kepada Allah Rasulnya SAW dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Hal tersebut artinya berserah diri kepada nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah, tidak menentangnya dengan pentakwilan yang rusak. Ini banyak pentakwilan yang rusak. Yang sekarang ini mentakwil tentang istiwa, tentang yang lainnya, ditakwil dengan syubhat dan keraguan dan pendapat orang. Ini pasti sesat. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, ini masalah iman penting. Jangan dibantah. Ketika orang itu membantah, sesat. Dalil dibantah, Quran dan Sunnah dibantah, sesat. Meskipun hebat retorikanya dia, berdebatnya, sesat. Justru ini yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan sebab sesat itu karena apa? Diberikan dia kemampuan berdebat. Sekarang ada tokoh-tokoh al-bid'ah ngajak berdebat. Tentang apa? Tentang akidah tauhid. Yang sudah jelas hatta orang Badui aja taslim, terima. Dia mau debat tentang Allah di atas arasy itu. Bagaimana dia mau debat dalil Quran dan Sunnah? Sesat, pasti sesat sudah. Antum lihat dalilnya. Bahwa orang yang membantah itu sesat, dalilnya ada di sini. Antum lihat di halaman 63. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum itu sesat setelah mendapatkan hidayah kecuali apabila di kalangan mereka diberi kebiasaan berdebat, kepandaian berdebat. Jadi orang pandai berdebat bukan berarti dapat hidayah, enggak. Justru dia tadinya dapat hidayah kemudian sesat dengan kehebatan dia berdebat. Artinya sudah jelas dalil, dia debat. Kemudian Rasul membacakan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, suka membantah. Ini hadis sahih. Diriwayatkan hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim. Kemudian Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allahi al-aladul khasimu." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras membantahnya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling keras membantah. Dalil Quran dan Sunnah dibantah. Ini orang yang paling dibenci oleh siapa? Oleh Allah SWT. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak taslim kepada Rasulullah SAW, maka telah berkurang tauhidnya. Orang yang berkata dengan ra'yunya, logikanya, hawa nafsunya atau taklid kepada orang yang punya ra'yu dan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, maka berkuranglah tauhidnya menurut kadar jauhnya ia dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia telah menjadikan sesembahan selain Allah. Berkurang, sesat orang itu. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah, surah 45 ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah la ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala al-basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tidakkah engkau perhatikan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkan dia sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya ada, tidakkah engkau perhatikan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa Allah sesatkan dia dengan dasar pengetahuan Allah sesatkan dia. Yang kedua, wa adallahu Allah la ilmin, artinya Allah sesatkan dia dengan dasar ilmunya yang dia pelajari itu. Jadi bukan mustahil ada orang yang belajar puluhan tahun mendapatkan gelar doktor atau profesor, kemudian dia sesat dengan ilmunya itu. Bukan mustahil, sesat dia. Wa adallahu Allah ala ilmin, Allah sesatkan dia dengan dasar ilmunya. Kemudian Allah kunci pendengarannya, hatinya, Allah jadikan di penglihatannya penutup. Enggak ada lagi yang bisa menunjuki dia orang itu. Dan ini banyak dari zaman dahulu orang yang sesat. Dia sudah tahu dalil, dia enggak mau terima dalil, kemudian sesat. Dia merasa hebat dengan ilmunya. Dia merasa bangga dengan ilmunya. Sehingga dia sesat, gitu. Merasa hebat dia. Pada hakikatnya orang merasa hebat dengan ilmunya, pada hakikatnya mengikuti apa? Hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Allah sesatkan. Makanya ketika orang diajak pada Quran dan Sunnah tidak mau taat, pada hakikatnya kata Allah dia mengikuti hawa nafsu. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Untuk melihat, jadi ada orang yang sudah dikasih dalil, diingatkan dengan dalil, tapi tetap dia tidak mau, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, sesat atau tidak? Pasti sesat. Pasti sesat. Di surah Al-Qasas, surah 28 ayat 50, Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak taat kepada Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Sampai sini jelas? Ya. Satu lagi saya mau bawakan. Tidak ada di buku Syarah Aqidah Al-Sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini berkaitan dengan taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah, ini berkaitan dengan adab. Masalah adab masalah penting dalam agama ini. Maka para ulama dulu belajar adab dulu baru belajar ilmu. Adab ini penting. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan di juz yang kedua, beliau menyebutkan tentang masalah adab. Beliau menjelaskan wal adabu thalathatu anwa', adab itu ada tiga macam. Adabun ma'allah subhanahu wa adabun ma'a rasulihi wa syar'i wa adabun ma'a khalqihi. Yang pertama adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adab kepada rasulnya SAW dan syariatnya. Yang ketiga adab kepada makhluknya. Dan kemudian ketika beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ta'riful adab, wal adabu huwa dinu kulluhu, adab ini merupakan agama, seluruhnya agama. Karena bagaimana adab kepada Allah? Ya, adab kepada Allah dijelaskan Ibnu Qayyim, wala yastaqimu, anal adaba ma Allah tabaraka wa ta'ala huwal qiyamu bidinihi wa ta'adub bi adabihi zahiran wa batinan wa la yastaqimu li ahadin qatt al adab ma Allah illa bi thalathati asya'. Dijelaskan bahwa adab kepada Allah yaitu melaksanakan agamanya dan beradab dengan adabnya lahir dan batin. Tidaklah lurus agama seseorang kecuali dia beradab kepada Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, wa ma'rifatu bi dinihi wa syar'ihi. Yang ketiga, wa ma yuhibbu wa ma yakrah. Artinya, tidaklah lurus agama seorang kecuali dia beradab kepada Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, yaitu dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dia mengenal Allah dengan agamanya dan syariatnya. Yang ketiga, dia mengenal apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi yang pertama, dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, dia mengenal Allah dengan agamanya dan syariatnya. Yang ketiga, yaitu dia melaksanakan apa yang dicintai Allah dan menjauhkan apa yang dibenci. Jadi apa yang dicintai dan dibenci. Ini adab kepada Allah. Kita wajib melaksanakan adab ini. Seperti berkaitan dengan nama Allah. Sudah kita bahas tentang kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Enggak boleh kita tolak, enggak boleh kita bantah, enggak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu ada di dalam kitab ini, dalam syarah akidah sunnah jamaah, di halaman 162, 163 dan seterusnya. Artinya kita wajib mengimani nama-nama sifat Allah dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan Allah tetap dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW bagi Allah tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, tanpa ta'til, artinya tidak boleh kita mengingkarinya, tanpa takyif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tanpa tamtsil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya, Allah enggak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha lihat. Kita wajib menetapkan, dengan kita menetapkan Allah seperti Allah istiwa, kita wajib menetapkan Allah istiwa, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah menyebutkan bahwa Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap wajah Allah yang maha mulia. Yang maha mulia wajah Allah. Kita wajib tetapkan. Tapi bagaimananya enggak boleh. Menanyakan tentang bagaimana enggak boleh, menyamakan dengan makhluknya enggak boleh. Tapi kita wajib apa? Menetapkan. Ini adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan, dan kita menyucikan tanpa kita mengingkari. Menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini adab kepada Allah. Berkaitan dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat. Sama adab kepada Allah juga berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kita wajib untuk berdoa, meminta hanya kepada Allah. Ketika orang dia berdoa kepada kuburan, meminta kepada makhluk, dia tidak punya adab kepada Allah. Di sini dia menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan makhluknya. Enggak punya adab orang ini kepada Allah. Dan seterusnya nanti berkaitan dengan ini. Ini panjang pembahasannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Dalam surah Az-Zumar ayat 67, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana yang sebenarnya memuliakan Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, orang-orang yang mengingkari nama-nama sifat Allah, orang-orang yang mereka mentakwil sifat Allah, enggak punya adab kepada Allah mereka ini. Enggak menghargai Allah sama sekali. Begitu juga yang kedua, yang berkaitan dengan adab kepada Allah, kita mengenal agamanya, syariat yang kita wajib belajar. Begitu juga yang ketiga, wajib kita belajar, kita mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Yang Allah cintai kita laksanakan, yang Allah benci kita tinggalkan. Itu yang pertama, berkaitan adab kepada siapa? Allah. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal adabu ma'ar rasuli fal qur'anu mamlu'un bihi fa rasul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi wa talaqa khabarahu bil qabuli wa tasdiqi duna ay yahmilahu mu'aratu khayalin batil yusammihi ma'qulan aw yahmiluhu shubhatan aw shakkan أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني. الثاني أدب kepada رسول القرآن penuh dengan adab. Pokok adab kepada رسول yaitu kesempurnaan taslim. Tunduk kita, taat kita kepada siapa? Kepada Rasulullah. Tunduk dan taat kita kepada perintahnya dan menerima sunnahnya beliau dengan penerimaan dan membenarkan. Kewajiban kita ketika datang dalil dari Quran dan sunnah, kewajiban apa? Kita terima, membenarkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innal syadidul fadl. Terima. Membenarkan semuanya kalau datang dari Nabi. Seperti disebutkan, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab oleh budak itu, di atas langit. Ada di buku ini pembahasannya. Di atas langit. Terima. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Kita wajib untuk terima. Enggak boleh kita membawa itu, menolaknya dengan khayalan yang batil. Yang dikatakan ini makul menurut akal. Atau dibawa kepada syubhat atau syak atau mendahulukan pendapat orang daripada dalil atau juga kotoran dari pemikiran mereka. Kita wajib untuk mentauhidkannya dengan apa? Dengan kita taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima, tunduk dan patuh kepada beliau. Makanya kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh aku telah satu hari aku pernah berbicara kepada tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh ahlul bidah di zaman Ibnu Qayyim, banyak tokoh ahlul bidah dari kalangan Syiah, dari kalangan Qadariyah, Murji'ah, Asy'ariyah, yang paling banyak zaman itu apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, banyak zaman itu. Pernah aku berbicara kepada mereka. Aku bertanya, ya, laqad khatabtu yawman ba'd akabir haula. Pada satu hari aku pernah berbicara dengan tokoh-tokohnya dari ahlul bidah ini. Sa'altu kabillah, aku tanya kalian dengan nama Allah. Law qudira anna rasulah hayyun baina adhurina, kalau seandainya Rasulullah ini sekarang masih hidup, sekarang masih hidup. Wa qad wajahna bi kalamihi wa bi khitabihi, akana fardhan alaina an nattabi'ahu min ghairi an na'ridu ala ra'yi ghairi wa kalami wa madhabi am lanattabi'u hatta na'ridu ma sami'nahu minhu ala ara'in nas wa aqulihim. Kata Al-Imam Al-Qayyim, aku bertanya dengan nama Allah pada kalian, kalau seandainya ditakdirkan Rasulullah yang hidup di antara kita, kemudian beliau menyampaikan sabda beliau kepada kita semuanya, bersabda depan kita semuanya ini, apakah wajib bagi kita mengikutinya tanpa kita menimbang-nimbang dengan perkataan orang atau perkataan tokoh atau madhab, atau kita tidak mengikutinya sampai kita mendengar perkataan manusia dan juga pendapat manusia. Kata mereka, bal kanal fardul mubadara ilal imtithal min ghairi iltifat ila siwahu. Bahkan wajib kita langsung terima. Kalau seandainya Nabi masih hidup sekarang berbicara tentang masalah tauhid atau masalah yang lainnya, apakah kita wajib terima atau kita tolak dengan perkataan orang lain? Kita timbang-timbang dulu. Kata mereka, wajib kita terima. Langsung, segera kita terima. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, "Fama alladhi nasakha hadzal fard?" Apa yang memansuhkan, yang menghapusin perintah ini? Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal, wajib gak kita taat kepada Rasulullah? Wajib taat. Saya ulangi lagi, Nabi masih hidup SAW di zaman para sahabat, atau mereka, atau Nabi sudah meninggal, wajib gak kita taat kepada Rasulullah? Wajib taat. Sekarang apa yang membedakannya? Kalau di zaman Rasulullah para sahabat wajib untuk mentaatinya, begitu juga sekarang wajib untuk taat. Apakah beliau itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, kewajiban kita untuk taat jelas nasnya Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk taat beliau. Wa bi ayyi syai'in nusikh, dengan apa dihapus ini perintah ini? Kalian masih menolak. Saya pikir-pikir dulu, menurut pendapatnya syai' ini begini, kalau sudah dalil, kewajiban apa? Ikut dalil. Enggak kata syekh, enggak kata ulama, enggak kata fulan, enggak, ikuti dalil. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka orang itu meletakkan fa wada isbahu ala fi. Diletakkan dia jarinya di mulutnya, bingung dia. Wa baqiya bahitan mutahayyiran. Dia bingung dah. Ini tentang orang-orang yang sudah ada dalil masih menolak dengan apa? Dengan ra'yu, dengan hawa nafsu, dengan pendapat syekhnya atau imamnya. Kemudian yang ketiga, adab kepada makhluknya. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk yang pertama kali kepada siapa? Kepada kedua orang tua, wajib untuk taat. Kemudian kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, manusia. Kita harus bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Bab Nabi bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kita harus bisa bergaul dengan manusia dan harus bisa memahami manusia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Qayyim yang terakhir, kata beliau begini, "Wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabi unwanu syaqawati wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal aqrab bimithli adab wala sujliba khair manuha bimithli qillatil adab." Adabnya seseorang merupakan tanda kebahagiaannya dan kesuksesannya, tanda bahagia dan suksesnya dia. Sedangkan qillatul adab, ya qalil adab, kurang ajarnya dia, merupakan tanda apa? Syakawah, celakanya dia. Wabawari, dan binasanya dia. Dan tidaklah diperoleh kebaikan dunia akhirat seperti adab. Dan tidaklah terhalang seseorang dari kebaikannya seperti qalil adab. Kalau orang sudah qalil adab, kurang ajar, maka enggak ada kebaikan. Udah terhalang dari kebaikan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim dalam Majar Juz Sabiqin di juz yang kedua. Wallahu a'lam, wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kami mengundang kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya. Silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Berikut kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bolehkah kita membantah seseorang yang sudah ma'ruf kesesatannya dan perkataannya dengan menghadirkan penjelasan dari asatidah kita di medsos, di media-media yang kita miliki, supaya orang-orang yang berteman dengan kita atau mengikuti kita mengetahui kesesatan orang ini dan mengetahui pula kebenaran yang hakiki di dunia medsos? Silakan Ustaz Fadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Pertanyaannya bagus. Artinya boleh atau tidak ketika ada tokoh-tokoh al-bid'ah itu dia berbicara yang jelas menyimpang, sesat. Boleh enggak untuk kita bantah? Boleh. Tapi dakwah ini yang paling penting, yang asas, ia mengajak manusia kepada ilmu yang benar, kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang pertama, itu dakwah, mengajak. Nah, ketika ada orang yang sesat dan memang menyesatkan manusia yang harus dibantah, boleh. Karena Allah menyebutkannya. Antum lihat di akhir surah An-Nahl, Allah berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Ud'u ila sabil rabbik," artinya ajaklah manusia ini ke jalan Allah. Artinya dia disuruh untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Kemudian setelah itu, wal mau'izah dengan hikmah, artinya mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, artinya dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Wal mau'izah dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik apa? Ya bantah dengan dalil, bukan dengan rayu, dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Inna rabbaka wa'lamu man dhalla an sabili wa huwal muhtadin. Dan sungguhnya Rabb kamu mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Artinya Allah tahu orang-orang yang sesat dan orang yang petunjuk. Kewajiban kita hanya menyampaikan, menjelaskan aja. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah, enggak terima, kita enggak rugi. Masih banyak jutaan manusia yang mau mengikuti dakwah ini. Jangan habiskan waktu kita buat membantah orang, jangan. Perhatikan itu. Jangan habiskan waktu kita untuk membantah orang. Bantah boleh. Bagi siapa? Bagi yang ahli, bagi yang berilmu. Kalau enggak berilmu jangan membantah. Antum enggak punya ilmu apa? Belajar, kewajiban antum belajar. Belajar. Tapi bagi yang berilmu, tahu ada orang yang sesat dan ini dia diumumkan, artinya di tempat yang besar atau di media sosial, boleh dibantah. Bahkan wajib untuk membantah supaya orang lain tidak sesat. Mendudukkan permasalahannya. Kenapa? Dia membawakan ayat, dipalingkan ayat itu dengan ro'yunya, dengan pendapat yang sesat. Nah, wajib kita luruskan. Kalau seandainya sudah kita sampaikan beberapa kali dan sudah cukup menurut kita, cukup, sudah biarkan. Tinggal kita terus mengajak, masih jutaan orang yang mau ikut dakwah ini, masih jutaan orang. Ada 1-2 orang gak mau ikut dakwah kita, gak ada masalah. Gak ada masalah. Nabi aja SAW yang sudah Masya Allah dakwahnya udah paling baik, itu akhlaknya paling mulia, tapi tetap gak ada yang menolak dakwah Nabi? Ada yang mengingkari dakwah Nabi? Ada. Bahkan berusaha meracuni Nabi? Ada. Yang jadi munafik juga ada. Jadi tetap harus dakwah ini jalankan, sabar. Jangan habis waktu kita buat membantah, jangan. Sampaikan ilmu kepada umat ini dengan benar, dengan dalil. Adapun orang awam, kewajibannya dia belajar. Perhatikan tuh. Bukan ikut-ikut bantah, bukan. Jangan ikut juga di medsos, jangan. Orang awam belajar, belajar, belajar. Itu ingat tuh. Kalau sudah belajar, amalkan. Itu nasihatnya para sahabat seperti itu. Dan para tabi'in. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu, ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtum fa'amalu. Belajar kalian, belajar, belajar. Kalau sudah belajar, amalkan. Sudah, soal perdebatan urusannya para da'i, para ustad yang berilmu, bukan urusan kita. Urusan kita belajar dan mengamalkannya. Jelas? Silakan yang lain tanya. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Dan berikut ini kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Pak Yadi di Tanggamus. Silakan Pak Yadi, pertanyaannya. Begini, ini Pak Ustaz, ya, masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beberapa ya setahun ini saya pernah dengar salah satu ormas di Indonesia ini mengatakan bahwa yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya Asyariyah, Maturidiyah, dan Zuriyah. Zuriyah apa Zuriyah itu saya kurang ini. Nah, ini maksud saya gini, Pak Ustadz, ya. Pertanyaan gini. Di sini juga kan untuk kita sebagai, ya sedikit banyak saya sudah mendengar dari TV-TV Sunnah, terutama Roja, untuk menjelaskan ke masyarakat di sekitar saya di sini kan semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Hmm. Walaupun dia mereka itu terekot apa yeah. Terekot. Iya, yeah, pertanyaannya langsung saja. Hmm. Jadi secara bahasa atau definisinya supaya mudah dimengerti sama masyarakat awam, itu definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu supaya bisa diterima dengan gamblang itu apa itu, Pak Ustaz? Supaya kita juga bisa dapat ngejelasin gitu, supaya semuanya, karena semuanya ngaku Ahlus Sunnah Jamaah gitu, itu sedang. Iya, baik Bapak, terima kasih. Makasih nih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Tentang definisi Ahlus Sunnah Jamaah, lihat di buku ini Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 36 dan seterusnya. Yang tanya itu lihat bukunya. Yang tanya tadi lihat bukunya. Halaman 36. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yang menempuh seperti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan beritiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. As-Sunnah menurut bahasa adalah jalan, cara, apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut ulama akidah, As-Sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang mengikutinya akan dipuji dan orang menyalahinya akan dicela. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah orang yang mengikuti sunnah, wal Jamaah mengikuti para sahabat. Ini yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti siapa? Yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk melihat di halaman 38. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti yang diikut oleh mereka itu Rasulullah SAW. Berarti ikut apa? Ikut dalil. Dan mereka mengikuti para sahabat. Karena para sahabat adalah mereka orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku ini. Sebaik-baik manusia pada masaku tentang apanya? Bukan tentang wajahnya, bukan tentang hartanya. Tapi yang terbaik tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya. Mereka yang terbaik para sahabat. Tentang dakwahnya. Kita sudah mengikuti. Itu dikatakan Ahlus Sunnah. Kemudian disebutkan lagi Bahwa ahlu sunnah ini orang yang belajar Quran dan sunnah, belajar hadis. Makanya kata Imam Syafi'i, untuk melihat di halaman 41, orang yang belajar hadis, mempelajari hadis Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, apabila aku melihat seorang ahli hadis, seolah-olah aku melihat seorang sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran terbaik pada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita, dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Kata Imam Syafi'i. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Hazm rahimahullah, ahlu sunnah yang kami sebutkan adalah ahlul haq, sedangkan selain mereka adalah ahlu bid'ah. Karena sungguhnya ahlu sunnah adalah para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari para tabi'in yang terpilih, kemudian ashabul hadith, dan yang mengikuti mereka dari ahli fikih dari setiap generasi sampai pada masa kita ini, serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur maupun di barat. Ini dalam kitabnya Al-Fisal Fil Milal Wal Ahwa Wal Nihal. Jadi kapan munculnya ahlu sunnah? Ya sejak zaman timbulnya firqah-firqah yang sesat. Sudah dibedakan itu antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Dulu gak dibedakan karena belum timbul firqah yang sesat. Ketika sudah mulai timbul firqah khawarij, firqah syiah, firqah qadariyah, firqah jahmiyah, murjiah dan yang lainnya, baru kemudian dibedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Tadinya gak ada seperti itu. Makanya dulu orang membawakan hadis langsung diterima. Tapi ketika timbul firqah-firqah sesat, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama rawi-rawi kamu. Fayundur ilal sunnah fayukhadu hadisum, dilihat kepada al-sunnah diambil hadisnya. Wayundur ilal bidah falayukhadu hadisum, kemudian dilihat kepada al-bidah enggak diambil hadisnya. Kemudian istilah sunnah ini sudah ada sejak para ulama salaf. Antum lihat di halaman 42 dan seterusnya. Jadi kabarkan ketika meninggal seorang ahli sunnah, seolah hilang dari tubuhku. Aku wasiat kepada kalian untuk berpegang kepada ahli sunnah, karena ahli sunnah itu ghuraba asing, alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah. Dan seterusnya, itu bisa lihat itu. Itu tentang hakikat daripada ahli sunnah. Kemudian apa yang disebutkan tentang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya, itu disebutkan oleh para ulama tidak termasuk dari ahlu sunnah. Karena apa? Karena berbeda dengan pemahaman ahlu sunnah. Sekarang kita ambil contoh, tokohnya Asy'ariyah siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nulis beberapa kitab yang tadinya beliau ini adalah mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Saya sudah sampaikan di sini bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau masih kecil, orang tuanya sudah meninggal, yatim. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Kemudian belajarlah dengan Abu Ali Al-Jubai, mengikuti Mu'tazilah kurang lebih 40 tahun. Kemudian setelah itu, karena dia sebagai imam, sebagai tokoh, dia tinggalkan tuh. Selama 40 tahun ditinggalkan, saya meninggalkan ajaran Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu sesat. Sebetulnya para ulama sesat. Termasuk juga oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemudian dia mengikuti pemahaman Qullabiyah yang menetapkan berapa sifat, mentakwil sifat-sifat yang lainnya. Kemudian beliau terakhir kembali kepada Al-Sunnah, maka beliau menulis kitab namanya Al-Ibana An Usuliddiyana. Beliau juga kitab Maqalat Al-Islamiyin. Beliau juga menulis kitab Ar-Risalah Ila Ahli Tsagar. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Imam Abul Hasan Asy'ari menjelaskan tentang wajibnya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan beliau juga menetapkan tentang istiwanya Allah di atas, menetapkan Al-Quran kalamullah dan yang lainnya banyak. Dia bisa dibaca kitab Al-Ibana An Usuliddiyana. Adapun kemudian orang-orang yang menisbatkan kepada Asy'ariyah, Imam Abu Hasan berlepas dari mereka. Mereka menisbatkan Asy'ariyah, pada akhirnya mereka dalam masalah tauhid uluhiyah berbuat syirik. Dalam asma wa sifat mereka menta'wil. Abu Hasan tidak menta'wil. Jadi sudah beda itu antara Asy'ariyah dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Panjang pembahasannya. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.